biasaku memutih, langitku kan meninggi. Ini semua akan nyata. Mengharapkan mampuku tetap kembali. Dunia yang terbenam, terbitku dari mimpi. Kini saksikan saya.